Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran Sirah Nabawiyah. Tadi kita mukhtasar Siratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah kita baca bab Bada'il Wahyi, wahyu yang pertama yang turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Qala al-muallif rahimahullah, anwa'ul wahyi, macam-macam wahyu. Wa kana al-wahyu alladhi ya'tihi Sallallahu Alaihi Wasallam anwa'an, wahyu yang turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam ada beberapa macam. Ahaduha, yang pertama, ar-ru'ya, berbentuk mimpi. Qala Ubaid ibn Umair, berkata Ubaid bin Umair, ru'yal anbiya wahyun, mimpi para nabi adalah wahyu. Thumma qara'a, kemudian beliau membaca ayat, inni ara fil manami anni adbahuk, aku melihat di dalam mimpi bahwasanya aku menyembelih dirimu. Ini ucapan Nabi Ibrahim kepada putranya Ismail. Beliau mendapatkan wahyu dari Allah melalui mimpinya, diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya. Atsani, jenis wahyu yang kedua, makana al-malaku yulqihi fi ru'ihi ay qalbihi min ghairi ayyarah. Yang kedua, seorang malaikat yang meletakkan wahyu tersebut pada hati beliau tanpa bertemu. Yakni Rasul tidak melihat malaikat tersebut. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, inna ruhal qudus nafasa fi ru'i. Sesungguhnya Ruhul Qudus, yakni malaikat Jibril, meniupkan sesuatu dalam hatiku. Innahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha. Bahwasanya seorang jiwa tidak akan mati hingga dia menyempurnakan rezeki dan ajalnya. Dan bila dia sudah mati, maka selesailah jatah rezeki dan sudah saatnya dia menghadap ajal. Fattaqullaha wa ajmilu fi talab. Bertakwalah kepada Allah dan hendaknya kalian baik dalam mencari rezeki. Wala yahmilannakum istibta'u rizqi an tatlubuhu bi ma'siyatillah. Dan jangan sampai kalian mengambil jalan maksiat kepada Allah karena menganggap rezeki telat datangnya. Yakni dalam mencari ma'isyah, mencari rezeki, seorang hamba itu dituntut dan diwajibkan untuk mencari yang halal, mencari yang baik, yang bagus. Dilarang untuk mencari yang haram atau mencari dengan cara dan jalan yang haram. Istibta'ur rizqi, telatnya rizqi yang datang, itu bukan alasan untuk menghalalkan segala cara. Bisa jadi rezeki itu tidak disegerakan oleh Allah karena dia melakukan penghalang-penghalangnya yang dia tidak sadar. Mungkin dia kurang yakin, kurang tawakal, kurang berdoa, ikhtiarnya juga tidak maksimal, sehingga rezeki itu telat untuk datang kepada dia. Maka jangan kemudian menghalalkan segala cara dalam mencari ma'isyah, dalam mencari rezeki. Tetap di atas yang baik, dengan cara yang baik dan yang halal. Fa inna ma 'indallah la yunalu illa bi ta'atihi. Apa yang Allah simpan untuk hambanya tidaklah bisa diraih kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sebagian pihak mereka memandang secara real dan kenyataan, sebagian umat manusia melakukan tindakan yang haram, melakukan jalan-jalan kemaksiatan, dan rezekinya banyak, rezekinya terbuka. Adapun yang melakukan yang halal, justru malah rezekinya sempit, sedikit. Alasan seperti ini tidak bertentangan dengan hadis yang dimaksud oleh Allah atau melalui lisan Nabi-Nya SAW, yang dimaksud dengan rezeki, ya rizqun halal, rizqun yang tayyib. Adapun mujarrat ar-rizqi, semata-mata rizqi, maka orang itu bisa mencarinya meskipun dengan cara yang maksiat, cara yang haram. Adapun secara kenyataan ketika sebagian orang itu mendapatkan rezeki dengan cara yang haram, dengan cara kemaksiatan, dengan upaya dan usaha-usaha yang dilarang, kemudian hartanya melimpah, kalau disebut rezeki, na'am. Tapi kalau disebut tayyib, la. Dan keadaan seperti itu bukan berarti Allah menyukai hamba tadi. Karena banyaknya rezeki itu bukan sebagai tanda atau patokan hamba itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya rezeki itu sebagai patokan kecintaan Allah kepada hambanya, niscaya para anbiya wal mursalin mereka akan menjadi orang yang paling kaya daripada umatnya. Tetapi faktanya tidak seperti itu. Maka rezeki itu jatah yang Allah berikan kepada masing-masing hamba. Dan Allah menetapkan jatah ini, kalau kalian mau berkah, kalian mau baik, mau bagus, diberkahi oleh Allah, cari dengan cara yang halal. Cari dengan usaha yang halal. Cari dengan ikhtiar yang halal. Maka kalian akan mendapatkannya. Ketika yang halal ini kok telat, gak segera datang, gak segera dirasakan oleh hamba tadi, yang mungkin menurut bayangan dia, dia sudah maksimal, maka perlu dikoreksi kembali. Barangkali dia usahanya kurang, barangkali doanya kurang, yakinnya kurang, tawakalnya kurang, sehingga Allah memperlambat rezeki itu diberikan kepada dia. Allah berikan, tetapi lahu asbab. Adapun mereka yang melakukan cara yang haram, maka secara zahir dia mendapatkan rezeki, na'am. Tapi secara kedudukan di sisi Allah, laisa lahu syai'. Dia tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan keberkahan, tidak mendapatkan kebaikan, tidak mendapatkan rahmat karena dia melakukannya dengan cara yang haram. Ats-tsalits, jenis wahyu yang ketiga, annal malak yatamassalu lahu rajulan fayukhatibuhu. Malaikat tersebut merubah wujudnya menjadi manusia, kemudian mengajak bicara Rasul. Wa fi hadhihi al-martabah kana yarahu as-sahabatu ahyanan. Pada tingkatan ini terkadang para sahabat juga melihat malaikat tersebut karena malaikatnya berubah wujud menjadi manusia seperti dalam hadis Jibril. Ar-rabi' yang keempat, annahu kana ya'tihi fi mithli salsalatil jaras wa huwa ashadduhu alaihi. Wahyu itu datang seperti bunyi lonceng yang sangat keras. Dan ini adalah cara yang paling berat yang dihadapi oleh Rasul. Fayatalabbasu bihil malak. Malaikat itu pun melekat, menempel pada diri Rasul. Hatta inna jabinahu layatafassadu arakan fil yawmis syadidil barq. Hingga dahi Rasul mengucur keringat yang sangat banyak, padahal waktu itu sangat dingin. Kalau dingin umumnya enggak ada keringat, keluar satu tetes langsung kering karena saking dinginnya. Tapi ketika datang wahyu dengan jenis seperti ini, terdengar suara seperti suara lonceng yang betul-betul keras sekali, yang dengarkan cuma Rasul, sahabat enggak ada yang dengar. Beliau yang mendengarkannya, bahkan disebutkan seperti rantai besar yang diseret dengan suara yang sangat melengking, itu berat sekali, ya. Kemudian malaikat datang di sela-sela suara yang keras itu paling berat yang beliau hadapi. Saking beratnya sampai beliau keringetan dan keringatnya banyak dalam keadaan waktunya sangat dingin. Wa hatta inna rahilatahu latabruk bihi ilal ardi, sampai pada tingkat kendaraan yang beliau tunggangi itu langsung duduk saking beratnya menahan beban badan Rasul. Karena ketika itu badannya Rasul itu menjadi sangat berat, berkali-kali lipat dari bobot beliau sebelumnya. Kalau beliau dapat wahyu posisinya di atas kendaraan, kendaraannya langsung jatuh, ya, tidak kuat nahan badannya beliau. Wajahu marratan wa fakhiduhu ala fakhidi Zaid bin Tsabit. Pernah juga beliau mendapatkan wahyu seperti ini dalam kondisi ketika itu paha beliau itu bersandar pada pahanya Zaid bin Tsabit. Mungkin sedang duduk, sama-sama duduk saking dekatnya, sampai kaki Rasul atau paha beliau bersandar pada pahanya Zaid, dapat wahyu seperti ini. Fakadat turat, pahanya Zaid hampir patah, ya, saking beratnya tidak bisa dipindah. Ketika Rasul dapat wahyu seperti itu, kayak enggak sadar, terus berat, kayak orang mau pingsan. Zaid bin Thabit paham, dapat wahyu, tapi kakinya beliau yang jadi sandaran tidak bisa digerakkan, ditarik tidak bisa, diam aja sampai hendak patah saking beratnya. Al-Khamis, jenis wahyu yang kelima, ayatiyahul malak fi surah lati khuliqa alaiha, didatangi oleh malaikat dengan bentuk aslinya. Fayuhaya ilaihi masyaallah, kemudian malaikat ini pun memberikan wahyu seperti yang diperintahkan oleh Allah. Wahada waqa'a marratain, ini terjadi dua kali dalam kehidupan Rasul. Kama dzakar Allah Subhanahu wa taala fi surat An-Najm, itu disebutkan dalam surat An-Najm. Yakni yang jenis kelima ini enggak sering. Menurut catatan sejarah cuma dua kali saja malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya kepada beliau. Karena sejatinya enggak kuat kalau melihat wujud aslinya malaikat Jibril, bisa terpaku dengan wujud beliau sebelum mendapatkan wahyu. As-sadis, yang keenam, ma awhahullah lahu fawqa samawat laylatal mi'raj min fardhis salati wa ghairiha. Jenis yang keenam, wahyu yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau dari atas langit pada malam mi'raj, yaitu kewajiban sholat dan yang lainnya. Ini satu-satunya cara Allah memberikan wahyu, yaitu diundang langsung ke langit. Dan itu cuma sekali, ya, cuma sekali. Baik, sebelum hijrah, Mi'raj itu sebelum hijrah. Beliau masih di Mekah, pasca kematian Abu Talib dan Khadijah. Beliau berangkat ke langit dan ini cuma terjadi sekali saja. Nah. Ini jenis, enam jenis wahyu yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini menunjukkan beratnya amanah yang beliau emban. Wahyunya saja itu amanah yang harus disampaikan. Cara datang kepada Nabi itu bermacam-macam dan berat, sangat berat. Beliau dipilih, ya. Dan beliau diberi kekuatan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menerima wahyu yang Allah Ta'ala berikan. Baik. Kalau sebagian nabi dulu sampai pingsan. Ya, kayak Nabi Musa pengin ketemu Allah. Hancur gunung. Beliau sempat mati ketika itu, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini berat, sangat berat. Sejatinya sangat berat. Karena komunikasi antara sang pencipta dengan hamba. Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, Raja di Raja. Seorang pencipta yang tidak memiliki bandingan dan tandingan. Mengajak bicara makhluk yang dhaif, yang lemah, otomatis sangat berat. Sangat berat. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, awwalu ma auha ilaihi rabbuhu ay yaqra bismi rabbihil ladzi khalaq. Wahyu pertama yang Allah berikan kepada beliau adalah diminta untuk membaca surat Al-Alaq dengan menyebut nama Allah Rabb yang menciptakan. Wadzalika awwalu nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah awal dari kenabian beliau. Fa amarahu ayaqra'a fi nafsihi wa lam ya'murhu bitabligh. Allah memerintahkan beliau untuk membaca surat ini untuk beliau sendiri dan belum ada perintah untuk menyampaikannya. Tsumma anzalallahu alaihi, kemudian Allah menurunkan kembali wahyu yang kedua. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir, wahai orang yang berselimut, bangkit dan berilah peringatan. Fanabba'ahu biqra wa arsalahu bi ya ayyuhal muddatsir. Allah mengangkat beliau sebagai nabi dengan surat Al-Alaq dan mengangkat beliau sebagai rasul dengan surat Al-Muddatsir. Tsumma amarahu ayyundzira asyratahu al-aqrabin. Kemudian setelah turun surat Al-Muddatsir, Allah memerintahkan beliau untuk berdakwah, mengajak kerabatnya yang paling dekat, keluarga. Tsumma andara qaumahu, kemudian mengajak kaumnya. Tsumma andara man haulahum minal Arab, kemudian mengajak bangsa Arab secara umum. Orang-orang Arab yang ada di sekitar beliau. Tsumma andara al-Araba qadibatan, kemudian beliau mengajak semua bangsa Arab. Tsumma andara al-alamin, kemudian beliau mengajak alam semesta untuk beriman kepadanya. Fa aqama bid'a 'ashrata sanatan yundiru bid'awa min ghairi qitalin wala jizyah. Beliau berdakwah 10 sekian tahun. Kalau menurut hitungan sejarah beliau dakwah di Mekah itu 13 tahun. 13 tahun beliau dakwah di Mekah. Tanpa adanya pertempuran dan tanpa adanya upeti, pajak, pajak yang ditetapkan untuk non-muslim. Wa ya'muruhullahu bil kafi was-sabri. Pada tahapan ini beliau diperintahkan untuk sabar. 13 tahun lamanya di Mekah itu belum ada syariat jihad dan lebih fokus pada urusan tauhid dan akidah. Lama. Karena memang menghadapi orang-orang yang keras kepala, orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah yang dikenal keras dan kaku dalam merespon dakwahnya Rasul. Butuh kesabaran, butuh proses yang sangat lama bagi beliau untuk menyadarkan orang-orang Quraisy dan yang semisal mereka. Maka jihad waktu itu tidak disarankan, bukan waktunya, apalagi umat muslim ketika itu sedikit, minoritas, tertindas, sabar untuk menghadapi mereka. Tsumma adzina lahu fil hijrah. Baru setelah itu Allah mengizinkan beliau untuk hijrah, pindah ke Madinah setelah terjadi dua bayat, bayat Aqabah pertama, kemudian bayat Aqabah yang kedua. Setelah bayat Aqabah yang kedua, baru hijrah. Wa adzina lahu fil qital. Setelah itu baru diizinkan untuk perang. Tsumma amarahu ayuqatila man qatalahu wa yakuffa amman lam yuqatilhu. Tahapan pertama perang, beliau diperintah untuk memerangi orang yang memerangi beliau dan beliau menahan diri dari orang yang tidak memerangi beliau. Jadi tahapan pertama jihad ketika itu berlaku ketika ada serangan, ada ancaman, ada teror dari musuh, baru disusun rencana untuk menyerang. Tapi kalau tidak ada, mereka musuh-musuh Islam tidak mendahului, maka Rasul tidak menyerang mereka. Tsumma amarahu biqitalil musyrikin hatta yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Kemudian setelah itu beliau diperintahkan untuk memerangi semua orang musyrik hingga agama ini seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini tahapan yang berikutnya. Tahapan yang berikutnya beliau diperintah untuk memperluas dakwah dengan cara jihad. Memperluas dakwah dengan cara jihad, yakni beliau mengawali untuk perang. Mungkin di daerah mana yang sekiranya di sana banyak orang yang bisa diajak masuk ke dalam Islam. Dengan cara yang damai tidak bisa, baru beliau mengirim pasukan atau beliau berangkat sendiri untuk berperang. Tayyib. Dan dalam catatan sejarah, perangnya Rasul itu tidak banyak. Ya, perang yang dihadiri oleh Rasul, perang-perang besar. Kalau perang yang dihadiri Rasul, namanya Ghazwah. Kalau Rasul mengutus panglima, namanya Sariyah. Ghazwah itu cuma sedikit, tidak banyak. Tapi hasilnya subhanallah, banyak sekali. Hasilnya sangat positif. Islam disegani. Islam ditakuti. Dakwah Islam tersebar dengan mudah di masa beliau, dilanjutkan di masa Khulafa Ar-Rasyidin. Ini sebagai fakta yang sangat jelas untuk membantah orang-orang jihadiyun yang mereka hanya menggemborkan nama jihad, tapi sama sekali tidak melihat aturan-aturan dalam jihad. Hanya bermodalkan hamasah, semangat saja, tapi tidak punya ilmu. Yang penting angkat senjata, bunuh sana, bunuh sini, teror sana, teror sini, tanpa ilmu, yang tersebar bukannya rasa aman. Tetapi yang tersebar adalah teror, kejelekan, bahkan Islam dianggap jelek oleh musuh-musuhnya sendiri. Baik, ini bertolak belakang. Jihad itu syariat mulia. Jihad itu ibadah yang mulia, puncak tertinggi Islam. Namun sekarang banyak orang salah paham tentang jihad. Dikiranya jihad itu syariat radikal, syariat yang keras, syariat yang kasar, enggak sesuai dengan akhlak, enggak sesuai dengan adab. Ini merusak tatanan Islam wa ila akhirih. Itu ucapan-ucapan orang-orang yang tidak mengerti Islam. Ucapan-ucapan orang yang betul-betul makir, memiliki makar terhadap Islam. Jihad itu mulia. Rasul menyebarkan dakwahnya di antaranya dengan jihad, namun dengan cara, dengan ilmu, fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Islam tersebar dengan mudah dan jaya ketika itu. Adapun sekarang, fayalait. Banyak kekurangan di sana-sini, bahkan para mujahidinnya saja tidak mengerti ilmu. Sholat saja tidak. Yang penting semangat. Yang penting bawa senjata. Yang penting tempur. Yang penting begini, heboh, ila akhirih. Sama sekali tidak ada ilmunya. Maka akhirnya jihad dibenci oleh umat Islam sendiri, bahkan dianggap sebagai simbol radikalisme dalam Islam. Na'udzubillah min dzalik. Tayyib. Awwalu man aman. Orang pertama yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, walamma da'a ila Allah istajaba lahu ibadullah min kulli qabilatin. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah mengajak kepada Allah, ada beberapa hamba Allah dari masing-masing kabilah yang memenuhi panggilan beliau. Fakana haizus sabqi siddiqal umma Abu Bakr radhiyallahu taala an. Orang pertama yang mengijabahi dakwah Rasul adalah siddiqul ummah, orang yang jujur dari umat ini, yaitu Abu Bakar. Fawazzarahu fi dinillah. Beliau membantu Nabi dalam menyebarkan agama Allah. Wa da'amahu ilallah. Dan berdakwah bersama dengan beliau. Fastajaba li Abi Bakrin, Uthman, wa Talha, wa Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Yang mengikuti dakwah Rasul, yang mengikuti dakwah Abu Bakar adalah sahabat Uthman, Talha, dan Sa'ad. Ini rata-rata pembesar kaum. Karena memang sahabat Abu Bakar sebelum Islam dikenal sebagai sayyid, sebagai pemuka dan tokoh. Memiliki teman-teman yang semisal juga diajak sama beliau. Alhamdulillah banyak yang ikut. Wabadara ila istijabatihi aiban siddiqatun nisa Khadijah radhiyallahu ta'ala anha wa qamat bi'aba'is siddiqiyah. Orang pertama yang juga langsung menerima dakwah beliau dari kalangan wanita adalah Khadijah. Dan beliau langsung menjadi siddiqiyah, wanita yang jujur umat ini. Wa badara ila al-Islam Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa kana ibn thamani sinin. Dan sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau juga bersegera untuk memeluk Islam. Ketika itu beliau berusia 8 tahun. Wa qila akthar, ada mengatakan lebih daripada itu. Wa kana fi kafalati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akhadahu min ammihi. Ketika itu sahabat Ali berada di bawah pengasuhan Nabi SAW, diambil dari paman beliau, Abu Thalib. Karena Abu Thalib mungkin lul mal, ekonominya seret, anaknya banyak. Maka Rasul SAW, beliau mengajak pamannya untuk mengasuh sebagian dari anak Abu Thalib. Rasul membawa sahabat Ali. Ketika dibawa ke rumahnya, sahabat Ali melihat Rasul sholat. melihat Rasul sholat. Sahabat Ali merasa senang dengan ritual tersebut, kemudian diajari oleh Rasul, beliau pun masuk ke dalam Islam. Baik. Terkait dengan awwalu man aman, orang pertama yang beriman, para ulama banyak memberikan kalam dalam bab ini. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Tahdzibul Asma'i wal Lughat menukil dari para ulama yang lain, ya, yang paling hati-hati dalam bab ini dan menjamakkan semua pendapat, awwalu man aman itu nisbi. Orang pertama yang beriman itu relatif, tergantung dari kalangan yang mana. Awwalu man amana min ar-rijal al-ahrar Abu Bakar. Orang pertama yang beriman dari kalangan lelaki dewasa yang merdeka, Abu Bakar. Wa awwalu man amana minan nisa Khadijah. Wanita pertama yang beriman, Khadijah. Awwalu man amana minas sibyan Ali. Orang pertama yang masuk Islam yang beriman dari kalangan anak-anak, Ali. Wa awwalu man amana minal mawali Zaid ibn Harithah. Mantan budak yang pertama kali beriman adalah Zaid ibn Harithah. Wa awwalu man amana minal arqa Bilal ibn Abi Rabah. Dan orang pertama yang masuk Islam dari kalangan budak adalah Bilal bin Abi Rabah. Jadi dibagi sesuai dengan kalangannya. Karena para ulama berbeda pendapat. Ada mengatakan yang masuk Islam pertama Khadijah. Ada mengatakan masuk Islam pertama Abu Bakar. Ada mengatakan Zaid. Wa ila akhirih. Maka dijamak, dikompromikan tergantung kalangannya. Kalau dari kalangan dewasa merdeka, Abu Bakar, laki-laki. Wanita, Khadijah. Mantan budak, Zaid. Budak, Bilal. Anak-anak, Ali bin Abi Thalib. Ada yang menambahkan, awwalu man amana minas syuyukh, Waraqah ibn Nawfal. Dan dari kalangan orang-orang tua, yang pertama kali beriman adalah Waraqah bin Nawfal. Tayyib. Sebagian ulama ada yang menukil kesepakatan bahwasanya awwalu man amana bil ijma' Khadijah. Orang pertama yang beriman adalah Khadijah binti Khuwailid. Adapun khilaf, perbedaan para ulama itu terjadi setelah Khadijah. Mereka berbeda pendapat siapa yang beriman setelah Khadijah. Ada mengatakan Abu Bakar, ada mengatakan Zaid, ada mengatakan Bilal, ila akhirih. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Al-muhim kulluhum minas sabiqina al-awwalin. Intinya mereka semua termasuk kloter pertama yang masuk ke dalam Islam. Jadi yang mengatakan orang pertama yang masuk Islam Bilal, enggak disalahkan. Orang yang mengatakan yang pertama kali masuk Islam itu Zaid, enggak disalahkan. Yang mengatakan Abu Bakar juga enggak disalahkan. Kenapa? Tergantung kalangannya masing-masing. Tayyib, sya'nu Zaid ibn Harithah. Tentang Zaid bin Harithah. Wa badara Zaid ibn Harithah radhiyallahu ta'ala anhu hibbu Rasulillah SAW. Dan Zaid bin Harithah bersegera untuk beriman kepada Rasul. Beliau adalah kesayangannya Rasul SAW. Wa kana ghulaman li Khadijah. Zaid ini dulunya budak milik Khadijah. Fawahabatu li Rasulillah SAW lamma tazawwajaha. Khadijah memberikan Zaid kepada Nabi SAW ketika beliau menikahi Khadijah. Wa qadima abuhu Harithah wa amuhu fi fida'i. Ayah Zaid, yaitu Harithah, dan pamannya datang untuk menebus Zaid. Karena Zaid ketika itu masih posisi budak. Pengin ditebus oleh ayahnya, biar merdeka, dibawa pulang. Faqala li Nabi SAW, ya bana sayyid qawmih, antum ahlu haramillah wa jiranuh. Keduanya mengatakan kepada Nabi, wahai putra pemimpin kaum, kalian semua adalah juru kunci tanah haram dan kalian adalah pengurus-pengurusnya. Tafukuna al-ani wa tud'imuna al-asir. Kalian biasa melepaskan tawanan dan memberi makan tawanan. Al-ani wal asir sawa. Maknanya sama. Ji'na ka fi binina 'abdik. Kami datang untuk negosiasi tentang putra kami yang menjadi budakmu. Fa'ahsin lana fi fida'i. Tolong berilah kami negosiasi yang baik untuk menebus putra kami. Faqala sallallahu alaihi wasallam fa hal ghairu dzalik? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Apakah kalian tidak mau yang lebih daripada itu? Qalu wa ma huwa? Mereka mengatakan, apa yang lebih daripada itu? Qala, Rasul mengatakan, ud'uh. Ad'uhu fa huwa khairu. Saya akan memanggil putramu dan saya akan memberikan pilihan kepadanya. Fa in ikhtarakum fa huwa lakum. Kalau putramu memilih tinggal bersama kalian, ya sudah, tak kasihkan, tak bebaskan, bawaan pulang. Wa in ikhtarani fa wallah ma ana billadhi akhtaru ala man ikhtarani. Tapi kalau putramu lebih memilih saya, maka demi Allah saya tidak akan melepaskan seseorang yang sudah memilih diri saya. Lalu mereka mengatakan, qad zidtana 'ala an-nisfi wa ahsanta. Mereka mengatakan, sungguh engkau telah berbuat baik lebih dari yang kita bayangkan dan ini usulan yang bagus. Fada'ahu, Rasul memanggil Zaid. Faqala, dan bertanya, hal ta'rifu haula? Apakah kamu mengenal orang yang datang ini? Qala na'am. Zaid mengatakan, iya, abi wa ammi. Ini ayahku dan ini pamanku. Qala, Rasul mengatakan, fa ana man qad alimta. Adapun saya, kamu sudah kenal saya. Wa qad ra'aita suhbati lak. Kamu sudah tahu bagaimana saya mengasuh dirimu. Fakhtarni aw ikhtarhuma. Sekarang pilih, mau tinggal sama saya atau tinggal sama keluargamu. Pulang bersama ayah dan pamanmu. Faqala, Zaid mengatakan, ma ana billadhi akhtaru alaika ahada. Sungguh, aku tidak pernah memilih seseorang yang lebih utama daripada engkau. Anta minni makanu abi wa ammi. Engkau bagiku itu seperti sosok seorang ayah dan paman. Ya, ini Zaid tidak mau pindah, tidak mau pulang. Ya, saya milih kamu. Kenapa? Karena kamu orang mulia. Tidak ada orang yang lebih utama daripada dirimu. Tidak mau dia. Faqala, bapak dan pamannya pun komentar. Wai hak ya Zaid. Celaka kamu Zaid. Ataktarul ubudiyah alal hurriyah. Apakah kamu lebih memilih jadi budak daripada jadi orang merdeka? Wa ala abik wa ammik wa ahli baitik. Dan apakah kamu lebih memilih dia daripada ayah dan pamanmu serta semua keluargamu? Qala na'am. Zaid dengan tanpa ragu mengatakan, iya, saya lebih memilih Nabi daripada memilih ayah sama paman. Qad ra'aitu min hadha rajuli syai'an ma ana billadhi akhtaru 'alaihi ahadan abada. Sungguh aku telah melihat dari diri orang ini, yakni Nabi SAW, sesuatu yang membuat aku tidak akan memilih lagi selain beliau selama-lamanya. Ya, kalau dibandingkan dengan jenengan bapak, paman, yo lain. Oh, tidak bisa dibandingkan. Ya, ini Nabi ini. Melebihi siapapun yang ada di dunia ini. Kalau saya disuruh milih, saya milih Nabi. Nah, ini bapakmu dewe ini. Ya, mohon maaf pak, ngapunten sangat, afwan jiddan samih ni ma'dirotan ya. Saya tidak bisa milih sampean sama paman. Ya monggo silakan pulang. Kamu nanti jadi budak, gak popo. Saya jadi budaknya Allah dan jadi pembantunya Rasul. Ya, lebih saya sukai. Nah sudah. Ya, akhirnya Zaid bersama dengan Nabi. Falamma ra'a Rasulullah SAW dalik kharaja ilal hijri. Ketika Rasulullah SAW melihat responnya Zaid seperti itu, beliau pun keluar ke Hijr Ismail. Keluar ke arah Ka'bah. Faqal dan mengatakan, ushidukum anna Zaidan ibni arithuh wa yarithuni. Saya bersaksi di hadapan kalian bahwa Zaid adalah putraku. Aku mewarisi hartanya dan dia mewarisi hartaku. Baik. Ini disebut dengan ad-dabani. Ya, anak angkat. Jadi Zaid diangkat menjadi anak. Bahkan nanti disebutkan. Falamma ra'a dzalika abuhu wa ammuh tabat nufusuhuma fansarafa. Ketika ayah dan pamannya Zaid melihat Rasul mengatakan itu, mereka tenang dan mereka pun pulang. Oh ya sudah. Berarti bukan budak yang kita bayangkan disuruh-suruh atau enggak dikasih haknya. Oh, berarti orang baik ini. Ya, nganggap anak sendiri. Ya sudah, enggak masalah, dibawa saja. Kemudian mereka pulang. Wa du'iya Zaid ibn Muhammad. Ketika itu Zaid disebut dengan Zaid bin Muhammad. Ya, karena menjadi anak angkat. hatta ja'allahu bil Islam, hingga Islam datang dan Islam menghapus ad-dabani, anak angkat. Yakni anak angkat itu bukan siapa-siapa, sekedar diangkat menjadi anak. Bin-binnya itu tidak bisa berubah. Zaid ya bin Harithah, tidak bisa bin Muhammad. Fana zalat, turun ayat, udu'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggil mereka dengan ayah-ayah mereka, itu lebih adil di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun, dia punya ayah. Hatta ayahnya zalim, jahat, kafir sekalipun, itu ayahnya. Binnya nisbahkan kepada ayahnya. Maka Rasul langsung menghapus nama beliau dari namanya Zaid dan dikembalikan seperti awal, Zaid ibnu Harithah. Dan tidak ada lagi yang namanya al-miraf, saling mewarisi. Apalagi Nabi, khusus untuk Nabi, itu hartanya tidak bisa diwariskan. Jadi kalau ada Nabi yang meninggal punya harta, itu hartanya bukan jadi warisan lagi, karena khusus untuk mereka. Qala Az-Zuhri, Zuhri mengatakan, ma'alimna ahadan aslama qabla Zaid. Kami tidak mengetahui satu orang pun yang masuk Islam sebelum Zaid. Shuf, ini pendapatnya siapa? Az-Zuhri. Padahal sebelum Zaid, siapa yang masuk Islam? Khadijah. Majikannya sendiri. Ya, Khadijah sudah masuk Islam. Abu Bakar sudah duluan. Nah, ini pendapatnya beliau. Ay qabla Zaidin minal mawali. Yani tidak ada mantan budak yang masuk Islam sebelum Zaid. Beliau orang pertama dari kalangan mantan budak yang masuk Islam. Wa aslama Waraqah ibnu Naufal. Kemudian Waraqah bin Naufal juga masuk Islam. Tayyib. Aywa. Kemarin ada pertanyaan tentang Waraqah bin Naufal. Apakah dia sahabat ataukah dia telah masuk ke dalam Islam? Kemarin kita sebutkan ucapan dari Ibnu Hajar dari kitab Usdul Ghobah. Ralat Usdul Ghobah itu punya Ibnul Athir. Yang punyanya Ibnu Hajar itu Al-Isobah. Nah, Al-Isobah fi ma'rifati atau fi tamyiz baina as-sahabah. Terkait dengan Waraqah bin Naufal ya ikhwah, kita bahas lagi, kita cek kembali, kita bongkar-bongkar rujukan-rujukan yang ada. Di sini ada dua hal. Yang pertama, keislamannya. Yang kedua, apakah dia sahabat ataukah bukan. Terkait dengan keislamannya, fihi kalam kathir wassahi annahu muslim. Yang sahih dia muslim. Bahkan al-imam an-Nawawi rahimahullah, beliau menukil ucapan Ibnu Mandah. Beliau mengatakan dalam kitab Tahdzibul Asma'i wal Lughat, qala Ibnu Mandah waqtalafu fi islami Waraqah. Ibnu Mandah mengatakan para ulama berbeda pendapat tentang keislaman Waraqah. Wa hadzal hadits alladzi dzakartuhu dhahirun fi islamihi wattiba'ihi wa tasdiqihi. Sementara hadis yang saya sebutkan, kata Imam Nawawi, itu sangat jelas menunjukkan dia muslim, dia mengikuti Nabi dan membenarkan risalah Nabi atau membenarkan kenabian Nabi. Hadis yang dimaksud hadisnya Aisyah yang kemarin kita baca pada bab Badil Wahyi. Itu dalil yang sangat kuat dijadikan dalil oleh para ulama mengatakan bahwasanya Waraqah muslimun. Terkait dengan thubutus suhbah, apakah dia sahabat atau tidak? Khilaf juga ya ikhwah, khilaf. Di antara para ulama yang menyatakan bahwasanya Waraqah adalah sahabat seperti Al-Imam At-Tabari, Al-Imam Al-Baghawi, Al-Imam Ibnu Qani', Al-Imam Ibnu Sakan dan selain mereka. Ini semua para ulama yang mengatakan bahwasanya Waraqah adalah sahabi. Ada juga di antara mereka yang mengatakan dia bukan sahabi. Muslim iya, tapi kalau sahabi tidak. Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Isabah mengatakan wa fi suhbatihi nadhar. Kalau pendapat yang mengatakan beliau sahabat perlu ditinjau ulang. Kalau salah Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir dalam Az-Zahabi dalam Syiar A'lamun Nubala, Az-Zahabi dalam Syiar A'lamun Nubala menyebutkan sebuah riwayat yang mana ketika itu Waraqah melihat sahabat Bilal disiksa. Ditaruh di tanah lapang, di padang pasir, ditimpa batu. Kemudian sahabat Bilal mengatakan ahad-ahad. Nah, ketika itu Waraqah lewat. Kemudian mengatakan ahad-ahad ya Bilal. Kemudian Warokoh mendatangi Umayyah bin Khalaf yang sebagai majikannya dan orang-orang yang menyiksa Bilal dan mengatakan kepada mereka, kenapa kalian menyiksa budak ini? Kalian kalau sampai membunuh budak ini, saya lebih milih budak ini daripada kalian. Ini Warokoh bin Nawfal. Katanya Az-Zahabi, kalau seandainya riwayat ini sahih, lakana sahabiyah, maka Warokoh pantas dikatakan sahabi. Tapi riwayatnya munqati, riwayatnya enggak sahih. Kenapa dikatakan tidak sahih? Karena Warokoh itu dikatakan meninggal setelah kenabian sebelum Rasul diangkat sebagai Rasul. Sementara Bilal masuk Islam setelah Rasul diangkat sebagai Rasul. Paham ya? Mata ba'da nubuwah qabla risalah, kata Ibnu, katanya Dzahabi. Beliau ini Warokoh ini mati setelah kenabian sebelum kerasulan. Maka enggak mungkin ketemu sama Bilal. Paham ya? Kalau seandainya itu sahih riwayatnya, ini dalil yang sangat tegas Warokoh sebagai seorang sahabi. Tapi tidak sahih riwayatnya. Jadi, wallahu a'lam. Sebagian ulama mengatakan definisi sahabat itu belum bisa diterapkan kepada Warokoh bin Nawfal. Sahabat definisinya man laqiya Nabi SAW mu'minan bihi wa mata ala dhalik walau takhallalathu ridda ala sahih. Ini definisinya Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa hadha ahsanu ta'rif fis sahabi. Definisi paling baik untuk sahabat. Ini seseorang yang berjumpa dengan Nabi, beriman dengan beliau, mati di atas keimanan, meskipun pernah murtad. Tapi kalau taubat, dan baik tobatnya, maka tetap dikatakan sahabi. Ini definisi belum bisa diterapkan kepada Warokoh bin Nawfal. Dari sisi, ketika itu, Nabi belum berdakwah. Paham ya? Warokoh ketemu Nabi, posisinya Nabi belum berdakwah. Warokoh hanya melihat tanda beliau sebagai Nabi. Tapi Nabi belum dakwah. Terus apa yang mau diimani dari Nabi? Paham ya? Jadi Rasul belum membawakan risalah, belum berdakwah, belum mengajak kepada Islam, baru mendapatkan wahyu, dilantik sebagai Nabi umat ini. Tapi belum berdakwah. Sementara definisinya, man laqiya Nabi wa amana bihi, yang bertemu dengan Nabi dan beriman dengan beliau, apa yang mau diimani sama Warokoh dari Nabi? Paham ya? Kenapa? Karena Nabi belum dakwah. Sebagian ulama ada mengatakan seperti itu. Maka berdasarkan ini, maka Warokoh tidak bisa dikatakan sahabi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa illa sebagian ulama, mereka menyebutkan awwalus sahabah Warokoh. Sahabat yang pertama, Warokoh. Dan banyak dari kalangan para ulama yang mentasnif, yang menulis terkait dengan tabaqat as-sahabah, tingkatan-tingkatan sahabat, mesti mereka menyebutkan Warokoh termasuk dari tabaqat as-sahabah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ala kulli hal, Warokoh ibn Nawfal muslimun mu'minun wa mata 'alal islami wal iman. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, Rasul mimpi ketemu Warokoh dalam keadaan Warokoh memiliki dua sayap, kemudian memakai baju yang sangat putih. Katanya Nabi, "Lau kana finnar laisa 'ala bayda." Seandainya Warokoh di neraka, enggak mungkin pakai baju seperti itu. Bahkan Nabi pernah melarang dan mencela seseorang yang berani mencela Warokoh. Warokoh ini punya saudara. Punya beberapa saudara. Punya 3 atau 4 orang saudara. Ada salah satunya yang mencela Warokoh. Dilarang sama Rasul. Jangan kamu cela Warokoh. Ini menunjukkan pembelaan Nabi kepada beliau. Ala kulli hal. Al-khulasah huwa muslimun. Wa fi suhbatihi khilaf. Nah, gitu aja. Ya. Antum tulis Warokoh bin Nawfal kan wa aslama Warokoh ibnu Nawfal, sah ada tulisannya atau kasih tulisan huwa muslimun wakhtulifa fi suhbatih, intaha. Nah. Muslim iya, tapi kalau apakah dia sahabat masih khilaf, tergantung bagaimana pendapatnya antum. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, kalau ana sendiri sampai sekarang masih meyakini Warokoh bin Nawfal itu sahabi. Ya, masih meyakini Warokoh bin Nawfal itu sahabi. Karena beliau melihat Rasul. Kalau dikatakan dia beriman dengan apa? Beriman dengan kenabian. Fa ma a'dhamu minan nubuwah. Apa yang lebih besar daripada kenabian? Hah? Enggak semua orang nerima beliau sebagai nabi ketika itu. Warokoh nerima, bahkan menjanjikan seandainya saya hidup di masa engkau diusir, tak bantu kamu, tak bela kamu. Ya. Berarti menunjukkan apa? Beriman sudah dengan beliau. Aman Nabi nubuwati. Ya. Meskipun belum diutus sebagai rasul, tapi aman Nabi nubuwati. Bahkan banyak ulama yang membukukan khusus dalam kitab khusus terkait dengan Warakah bin Nawfal. Sejarahnya, kalam ulama tentangnya, dan rata-rata yang menulis kitab itu, mereka mengatakan Warakah sahabi. Warakah adalah sahabi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa fi jami' at-Tirmidhi, disebutkan dalam sunan at-Tirmidhi, anna Nabi SAW ra'ahu fil manam fi hay'atin hasanah. Nabi SAW melihat beliau ketika mimpi pada bentuk yang baik. Kalau riwayat ini dhaif. Riwayat ini dhaif. Dan riwayat Nabi mimpi ketemu Warakah itu banyak riwayatnya. Ada yang mengatakan pakai baju putih. Ada yang bukan ada sayapnya. Ada yang mengatakan sedang duduk di pinggiran surga. Ila akhirnya. Naam. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihadal qadar ya ikhwah. InsyaAllah ta'ala fima ba'd. Akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum. Amma al-asilah. Nu'akhiruhu fitnah.